إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما sampai hari mulai dari hari Ahad sampai hari Jumat kecuali hanya hari Sabtu aja tidak ada hari Senin ini dengan saya sebagaimana biasa hari Selasa Ustaz Faisal Rabu Ustaz Fatwa Rijal Kamis dengan Ustaz Abu Ibrahim Jumat dengan Ustaz Munawir bahas nanti insyaallah tentang sirah jadi kita tenwi' kita variasikan kemudian hari Ahad kalau enggak salah akhlak apa yang dikatakan yang dibahas oleh Ustaz Ahmad Daniel manhaj baik alhamdulillah kemudian insyaallah setiap hari Ahad juga kembali kita lanjutkan tazkiratus sami' kita untuk mempelajari adab-adab dalam menuntut ilmu kemudian kita harapkan masing-masing kita membawa catatan sebagaimana kita ingatkan juga pagi tadi jika seandainya sekali hadir aja kita mengambil satu faedah dari awal sampai akhir satu aja kita catat ya berarti satu minggu sudah berapa pagi 4 ya kemudian maghrib 6 sudah 10 duha 1 11 kemudian kalikan 4 pekan sudah 44 faedah yang antum dapatkan satu bulan luar biasa ini kalau seandainya kita catat satu aja faedah tapi jangan dengan lembaran dengan buku kalau buku daftar ya kutebal kayak yang tidak bisa dilipat nah, jangan sistem kuliah habis anu dilipat masukkan saku belakang gitu kan nanti sampai di rumah dibuang di mana aja ntar waktu anu mau cari-cari lagi sekarang dibikin yang tebal yang nggak bisa dilipat sehingga kalau kita bikin catatan yang rapi insyaallah satu tahun berapa antum dapatkan ilmu 400 catatan lebih ya jadi mungkin 400 berapa 44 kali 12 448 48 hah 488 hah? Oke taruhlah sekian walhasil satu tahun, masya Allah, 400 sampai 500 faedah. Apalagi kalau seandainya antum tulis dalam setiap kajian itu 2 faedah, ya, luar biasa. 10 faedah, wah, ya, ilmu yang luar biasa. Nah, jadi kalau kita catat, minimal kita lihat-lihat. Kalau antum tulis dengan baik lagi, ya, menjadi sudah bisa jadi tulisan antum sendiri. Baik. Pembahasan kita tentang babun fi zakatil hububi wath-thimar wal 'asal wal ma'din war rikas. Bab di dalam zakat hubub. Hubub itu biji-bijian. Apa yang bentuk biji-bijian? Gandum, padi, jagung, ya, jagung. Wath-thimar dalam bentuk buah, ya, buah yang dimakan boleh, ya. Wal-'asal, madu. Ya, sekarang orang sudah punya ternak madu, ya, dan hasilnya, ya, ada yang tonan. Kalau yang apalagi yang manjat itu juga. Kemudian ma'adin, yaitu barang tambang, mineral. Kemudian rikaz, yaitu harta karun, ya, harta karun. Qala Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 267, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Ahai orang-orang beriman, keluarkanlah, infakkanlah, yakni berikan, minat tayyibati ma kasabatum, sebagian dari penghasilanmu yang baik. Ma kasabatum adalah penghasilan. Ma tayyib yaitu yang baik-baik. Dan penghasilan yang baik yang kita dapatkan, kita keluarkan, kita infakkan sebagian. Wa mimma akhrajna lakum minal ard, dan sebagian dari apa yang kami keluarkan bagi kalian dari bumi, ada berupa tumbuh-tumbuhan, ada berupa mineral. Wazakatu tusamma nafaqatan. Zakat itu juga dinamakan dengan nafkah. Nafkah itu apa? Ya, nafkah itu pemberian. Mengeluarkannya namanya menginfakkan. Infak. Dalam hadis Nabi SAW, hadis Qudsi, Allah berfirman, ya bina Adam, anfiq, unfiq alai. Wahai anak Adam, keluarkanlah, berikanlah, pasti aku akan beri kepadamu. Berinfaklah, pasti aku akan berinfak kepadamu. Jadi kita mengeluarkan, Allah memberi kepada kita. Kama qala ta'ala, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal-fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah, ay la yukhrijuna zakataha. Dan orang-orang yang menumpuk zahab, emas dan perak, dan mereka tidak menginfakkannya di jalan Allah. Maksud dari menginfakkannya, tidak menginfakkan jalan Allah, mereka tidak mengeluarkan zakatnya. ya. Insyaallah nanti di akhir kita akan mempelajari asnaf orang-orang yang akan menerima zakat itu. Nah, kita telah mempelajari sebelumnya bahwa zakat itu punya syarat, baru dia tergolong sebagai zakat apabila terpenuhi syaratnya. Kalau tidak, maka dia ada namanya sedekah. Maka secara umum kita dituntut bersedekahlah kita, ya, memberi. Karena ma naqasat sadaqatun min malin, harta tidak pernah berkurang disebabkan oleh sedekah, atau sedekah tidak pernah mengurangi harta. وقد استفاضت السنة المطهرة بالأمر بإخراج الزكاة الحبوب والثمار وبيان مقدارها وأجمع المسلمون على وجوبها في البر والشعير والتمر والزبيب. Telah banyak, telah melimpah, ya, sunnah yang suci yang memberikan perintah untuk mengeluarkan zakat biji-bijian dan buah, dan memberikan penjelasan takarannya, ya, tidak hanya perintah saja tapi juga takarannya. Dan sepakat kaum muslimin, wajibnya zakat itu di bur, jenis dari gandum, wasyair, gandum juga, ya. Kalau kita bedakan, syair itu tepung putih itu, ya. Qamh atau bur itu yang gandum yang berserat, ya, yang ada dijual itu dari gandum bur. Jadi kalau dibuat rotinya sedikit agak menghitam, mau coklat lah, ya, itu bur namanya. Ada berserat. Tapi kalau yang putih, tepung biasa putih itu dari syair. Taib. At-tamr. Tamr, sudah tahu kita, kurma. Wazzabib. Zabib ini apa? Kismis. Ya, kismis. Jadi tidak anggur, gitulah. Asalnya apa? Anggur. Tapi anggur yang sudah dikeringkan sehingga dia bisa bertahan lama menjadi bahan pokok makan. Baik. Jadi ini wajib karena nas. Fatajibu zakatu fil hububi kulliha. Maka wajiblah zakat di seluruh biji-bijian. Kalhintah, seperti hintah. Hintah ini juga jenis dari gandum. Wasyair, wal aruz, ya, yaitu beras. Waddakhan, saya tidak tahu ini dakhan ini apa. Wasairul hubub. Coba kita lihat dulu dakhan ini apa. Jangan baca dukhan, ya. Dia semacam biji-bijian. Ini dia kuning. Ya. Kalau bahasa Latinnya adalah mite. Millet. Dia adalah makanan. Okay. Ya mungkin masuk juga nanti kalau seandainya kapasitasnya panjang, kacang padi, kacang-kacangan, ya. Baik. Qala alaihi salatu wassalam, "Laisa fi ma duna khamsati awsaqin min habbin wala tamrin sadaqah." Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Tidak ada zakat pada biji-bijian dan korma di bawah dari 5 wasak. فيما سقط السماء والعيون أو كان عثريا العشر. Kalau disiram oleh langit atau mata air atau perairan, irigasi, termasuk irigasi yang dibuat oleh pemerintah, maka itu adalah, atau sungai, ya, maka itu adalah usyur 1/10. Baik. Watajibu zakatu fit thimar, wajib zakat di buah, ketamr والزبيب ونحوهما من كل ما يكال ويدخر. Setiap buah yang bisa ditakar, yang ditakar dengan takaran ukuran seperti apa tadi, liter, dan bisa disimpan, ya, disimpan maksudnya disimpan lama, ya, berarti rambutan bisa simpan lama, enggak, durian enggak bisa juga, ya. Jadi cuma masukkan ke kulkas. Kalau enggak ada kulkas, ini kan dijemur, ya, termasuk misalkan juga mungkin tin, ya, itu bisa dijemur. Wala tajibu zakat illa fi ma yablughu nisab. Tidak wajib zakat kecuali yang sudah sampai nisab. Berdasarkan hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala an yarfu'uhu, laisa fi ma duna khamsi awsuqin sadaqah. Barang yang di bawah dari 5 wasaq tidak ada sedekah, tidak ada zakatnya. Al-wisq atau wasaq. Wisqu 60 sa'an. Sa'id Nabawi. Jadi wisq itu satu wasaq tadi 60 sa'. Jadi kalau kita bawa 60 fitrah, ah, ini nak satu sa' fitrah, mesti mendekatkan. ukuran fitrah kita berbeda lagi, 2,5 atau 300, 3 kilo. Terlalu 2,5. Ya. Alladhi miqdaruhu 4 hafanatin bi kaffir rajulil mu'attadil khilqah. Ini ukuran satu sa' itu adalah 4 kali apa nama ini? Genggam ini. Kalau ini apa? Ah, di sini disebutkan 2 tangan laki-laki yang rata-rata yang fisiknya sedang. Kalau kete-kete enak. Tak boleh kadang-kadang. Ya normal lah orang Arab yang nomor normal itu kurang lebih. Karena takaran ini berbeda-beda antara orangnya, lalu dibikinlah takaran. Baik. Berapa kurang lebih ini kalau kita bawa kepada kilo? Ya. Kalau seandainya saya tadi coba miqdar al-wasaq sittun, kita cari dalam fikih islamonline.net. Wisq itu 60 sa', 1 sa' 4 mud. Ya. Ya, ini kurang lebih 696 kilo. Kilogram ya. Jadi 645 kilogram total seluruhnya. Jadi satu sa' itu satu was 60 sa'. Ya, 60 sa'. Berarti total seluruhnya 300 sa'. Ya, 300 sa'. Kalau seandainya kita anggap aja 2,5 satu sok 300 sudah 750. Hanya saja terjadi perbedaan dalam hal ini. Ya, saya melihat dari takaran ini adalah 645 sama dengan 300 kok. Jadi kalau seandainya panennya 645 sa', 645 kilogram gabah ya. Ini gabah atau beras nih? Ya, beras. Ya. Taib. Makanya gabah atau beras? Hah? Yang dimakan beras atau gabah? Yang dimakan kan nasi. Nasi yang ditanak. Beras yang ditanak. Gitu kan? Baik, nanti kita pelajari ya. Terjadi perbedaan. Baik. Satu sak itu ada yang mengatakan 2 kilo atau 2 kilo 25 gitu, Pak. 645. Nah, 645. Khamsa wasak. Ah, 5 wasak tadi. Baik. Wa ishtaratu fi zakati al-hubub wa al-thimar ay yakuna nisabu mamlukan lahu waqta wujub az-zakah. Disyaratkan zakat biji-bijian dan buah, nisab itu dimiliki pada waktu wajibnya zakat. Wa huwa budu'u sholati fi tsamr wa ishtidadul hubbi wa ishtidadul habbi fi zar'. Yaitu tampaknya buah yang sudah bisa dipanen. Itu waktunya. Atau sudah beratnya biji di dalam sawah. Ya, artinya sudah boleh dipanen gitu lah. Itu waktu kewajibannya. Jadi pada waktu dia manen itu dia punya nilai nisab. Wa ishtaratu li wujubiz zakati fil hubibi wa thimar syartan. Ada dua syarat yang wajib untuk kewajiban zakat di biji-bijian dan buah. Yang pertama, bulughun nisab. Sampai terpenuhi nilai nisab. Alama sabaqa bayanuhu. Sesuai dengan penjelasan yang telah berlalu. Tsani ayakuna mamlukan lahu waqta wujubiz zakah. Yang kedua, dia memiliki jumlah nisab tersebut di waktu kewajiban zakat. Walau malaka an-nisaba ba'da dhalik lam tajib alayhi fi zakah. Kalau seandainya dia memiliki nisab setelah kewajiban itu, maka tidak wajib zakat baginya. Kama law ishtarahu aw akhadahu ujratan li hasadihi aw hassalahu bil liqat. Atau seperti dia beli di waktu dia panen, dia cuma dapat 600. Lalu dia beli yang lain sampai 700. Maka tidak diwajib mengeluarkan zakat karena ya, nisabnya sampai tidak pada waktu wajib. Atau dia dapatkan untuk penyempurnanya itu adalah upah dari dia memanen. Ya, juga tidak. Atau dihasilkan dari kumpulan yang jatuh-jatuh, juga tidak. Ya, karena pada waktu wajibnya dia tidak punya nisab. Ya, waktu itu sudah bolehnya dipanen. Wal qadrul wajib ikhraju fi zakat al hububi wal thimar yakhtalif bi ikhtilafi wasilati saqi. Ukuran wajib yang dikeluarkan zakat pada biji-bijian dan buah berbeda dengan perbedaan sarana untuk menyiram. Ya. Baik. Ada lagi permasalahan. Kalau seandainya dia punya sepiring sawah di kampungnya yang mungkin hasilnya cuma 400 kilo. Di kampung Celai ini punya, yaitu dengan perbedaan mungkin perbedaan sebulan lah gitu loh. Ya. Apakah digabungkan kedua piring sawah tadi hasilnya atau tidak? Pertanyaan yang sama sempat sampai kepada saya hal seperti itu, dan saya tanyakan kepada guru saya Syekh Abdullah Ubaylan. Beliau mengatakan selama yang sawah tadi dimiliki oleh orang yang sama, hanya sedikit perbedaan waktu, maka itu digabungkan. Tapi tidak perbedaan waktu musim kini jauh musim besok. Ya, kalau korma kan sekali setahun. Kalau padi bagi gitu sekali 3 bulan. Ya, kalau dulu 2 kali setahun. Kini sudah bisa dipercapai ya 3 kali setahun. Ya, jadi dia menanam nih. Perbedaannya hanya tentunya nanam siko, selesai siko baru tanam siko lagi. Ada perbedaan waktu gitu loh. Tapi pada musim yang sama maka digabungkan. Tapi kalau musim yang berbeda, engko panen yang sinan baru dianuan. Ya, digabung tidak. Karena pada waktu dia punya kewajiban, dia tidak memiliki nisab. Baik. Perbedaan ini terjadi ya. Fa idza suqiya bila maunatin min as-suyuli was-suyuh wa ma shuriba bi'uruqihi kalba'l yajibu fihi al-'ushur. Ya, kita lanjutkan setelah azan. Silakan azan dulu. Kita lanjutkan. Fa idza suqiya bila maunatin. Apabila dia disiram tanpa biaya. Minasyul, yaitu dari air yang mengalir. Wasuyuh. Suyuh itu adalah air yang mengalir di permukaan. Di permukaan tanah. Suyul itu termasuk sungai, ya, atau air yang mengalir di permukaan tanah. Wa ma syuriba bi uruqihi, dan tanaman yang apa dengan uratnya dia mencari air, ya, kal ba'al. Al-ba'al itu adalah tanah yang tinggi yang mungkin tidak disiram oleh hujan kecuali hanya sekali dalam setahun. Ini kalau di Arab nih. Tapi di situ ada tanaman yang tumbuh di situ, enggak disiram-siram, dia tumbuh, ya. Ya, tidak disiram-siram. Sekali disiramnya mungkin anu. Nah, itu termasuk dari yang tadi. Berarti tidak membutuhkan biaya dalam penyiramannya. Ya. Yajibu fihi al-ushur. Wajib adalah 1/10. 1/10 itu berarti 10%, ya. Lima fi sahih min hadis Ibnu Umar, berdasarkan hadis yang sahih dari Ibnu Umar, fi ma saqat as-sama' wal 'uyun aw kana 'athriyan. Al-ushur. Pada apa yang disiram oleh langit dan mata air, atau dia adalah tumbuhan yang asr, ya ini, itu adalah tumbuhan yang disiram oleh hujan. Ya, dalam masaqat as-sama' minasy-syajar waz-zara'. Ya. Ya ini pohonan dan tanaman yang diseram oleh langit. Ini hari hujan. Maka dia adalah 1/10. Berarti di Indonesia ini banyak yang 1/10 nih. Ya, rantiang ini tanam wah, enggak usah disiram-siram sudah itulah. Ya, itu yang enak. Wali muslimin an Jabir, dari Muslim, dari Jabir, فيما سقت الانهار والغيم والعشور. Pada apa yang disiram oleh sungai-sungai dan awan, yakni hujan, itu 1/10. Ya. Kalau kita lihat di Arab, pertanian mereka itu luar biasa. Ya, canggih. Jadi petani sana kaya. Jadi mereka menanam gandum itu mungkin sekali setahun atau beberapa kali, ya. Setelah gandum mereka panen, langsung diambil oleh pemerintah. Ya, masuk ke buloknya lah. ya, nanti mereka nanam lagi disubsidi oleh pemerintah. Kasih dana dulu untuk dia anu. Biasanya mereka setelah menanam gandum, setelah itu mereka menanam rumput setelah itu. Ya, alatnya canggih mereka itu. Bawah sumber airnya 100 meter ke bawah. Mesinnya mesin apa? Untuk memutar mesin, kalau enggak salah caterpillar mesinnya. Yang besar. Untuk memutar air, menaikkan air itu kayak kalau di puso, puso itu yang basi di bawah tuh, si pengempiknya tuh. Itu kadang-kadang sedang pau. Ya, hidupan. Nanti dia punya sumber air, lalu dia punya ada penampungan air. Pupuk dia masukkan di penampungan air. Jadi airnya, pupuknya langsung masuk ke dalam air dan dia disiram. Ya, kalau kita di atas pesawat, lihat lingkaran, ada setengah lingkaran di bawah, itu tanaman. Ada yang mereka punya jari-jarinya setengah kilo. Ya, jari-jari yang mau diputar ini setengah kilo, 500 meter. Berarti diameternya 1 kilo. Ya. Makanya mereka yang kalau sudah jatuh, misalkan ada pemerintah mau waktu pencairan anu mereka, ada yang 1 juta rial, 2 juta rial. Jadi hasilnya 2M, 3M, nah gitu. Ya. Yang punya tanah di ada mereka namanya ada bank pertanian. Ya, bank agraria mungkin apa bank bukan. Bank apa istilah kita? Pertanian ini. Agro ya. Agrotani misalnya. Ya. Jadi memang jalan. Dan itu mereka subsidi kembalikan kalau enggak salah tanpa bunga kayaknya ya. Jadi memang mereka orang yang pertanian di sana punya alat-alat yang canggih lah. Ya. Kalau untuk panen tidak menyabiknya leh dengan mesin. Kalau untuk memotong rumput itu langsung dengan traktornya. Nanti rumputnya sudah terikat-ikat menjadi kotak-kotak. Ya, jadi masya Allah luar biasa. Nah. Kalau seandainya siraman dari hujan, ya, maka itu 10/10. Ya. Wa yajibu fi ma saqat bi ma'unati min al-ahbar wa ghairiha. Kalau seandainya disiram melalui biaya, ya, seperti tadi, dia harus membuat sumur, dia harus mengeluarkannya, perlu BBM-nya dan seterusnya, ya, nisfu usyur, setengah 1/10, yakni 5%. Liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, liqauli sallallahu alaihi wasallam fi hadis Ibnu Umar, wa ma suqiya bin nadhhi nisfu usyur, yang disiram dengan disiraman, nah gitu ya, dengan biaya, maka itu ada an-nudhu wasaqi bisawani, ya, an-nadhu yaitu as-saqi, penyiraman, bisawani. Kita lihat apa terjemahan sawani. Ya, ini sawani itu bisa juga dengan unta yang dipakai untuk mengangkat airnya, ya, kinciannya dengan kekuatan dulu ya, ya dengan unta, Ya sama dengan kita dulu orang membuat minyak dengan ah, dengan sapi juga lah. Minyak, minyak manih, minyak kerambia kok ah. Ya. Nah, jadi bengkelan itu untuk memutarnya. Baik. Wa fima suqiya bisaniyah. Ah, ini nisful ushur. Yaitu penyiraman yang disiram dengan membutuhkan naqah yastaqi alaiha. Yakni membutuhkan biaya transportasi juga. Ya. Maka ini adalah dengan 1/5. Berarti ini tidak dikeluarkan biayanya dulu. Ya. Jadi oh biaya saya berapa keluar, dikeluarkan biaya personal dulu, enggak. Karena biaya inilah kompensasinya dikurangi zakatnya. Ya. Ketika dia disiram oleh langit tidak mengeluarkan biaya, maka 1/10. Ya, 10%. Kalau dikeluarkan biaya dulu berarti sama aja dia, dia tidak punya biaya kan gitu kan? Ah, 1/10 lagi. Ya. Talabiyah tak kurang, ah itulah namanya. Ya, disitulah hikmah yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa waqtu wujub az-zakah. Kapan waktunya wajib zakat ini? Fil hubub, di dalam biji-bijian, hina tashtaddu. Ketika biji-bijian itu sudah berat. Padi, kalau padi sudah barisi yo, lah menunduk. Ya, labaneh. Nah. Laboneh ya. Wa fi tsamar, di dalam biji, hina yabdu salahuhu. Kalau biji ya, buah ketika sudah layak untuk dipanen. Sudah mulai menguning. Ya. Maka itu sudah layak untuk dipanen. Yaitu coba di sini, wa yahmarra aw yasfarra. Mungkin dengan cara dia memulai memerah atau menguning. Ya, kalau misalkan mangga ada zakatnya enggak? Hah? Mangga enggak ada zakatnya, mungkin zakat perdagangannya aja jadinya. Ya, sebagaimana kerambi ya, itu pernah ditanyakan kepada Syekh Ibnu Utsaimin zakat kerambi ya. Ya, beliau mengatakan itu zakatnya tidak bisa dizakatkan seperti kurma, apa kurma, tapi zakatnya zakat perdagangan, karena dia tidak bisa bertahan lama. Ya, kalau ditahan lama setahun tumbuh ya. Tidak jadi kerambia lah. Jadi batang kerambia. Falau ba'ahu ba'da dhalik wajabat zakatuhu alaihi la alal mushtari. Kalau sudah wajib zakat tadi, lalu nyujur capek-capek. Kalau buah-buah nih hasilnya dijual, maka wajib zakat si pemilik, tidak kepada si pembeli. Ya, karena itu ada kewajiban dia, zakat apa? Tanaman itu milik dia. Taruhlah misalkan barunya panen langsung dibeli, atau misalkan nih berapa nih katanya kan? Sudah. Boleh enggak kita membeli dari pohon? Boleh, tapi dengan catatan yabdu salahuhu, sudah layak untuk dipanen. Dan dia tidak boleh membiarkan tumbuh biji apa buah itu di pohonnya, langsung dia turunin. Kan belum ditakar nih. Tapi kewajibannya sudah masuk gitu loh. Jadi dipanen oleh orang pembeli diukurnya tahunnya 1 ton misalkan gitu ya. Zakatnya kepada siapa? Pemilik. Bukan kepada orang yang beli. Taib. Yalzamu ikhrajul habbi masfiyan. Ah, ini dia. Kita berbicara tadi barih atau gabah kok. Ai munqan minat tibni wa kishr. Wajib dikeluarkan bijian itu yang sudah bersih. Ya, sudah bersih, sudah difilter nih. Bukan yang filter maksudnya dikipeh beda yang ampo jo yang berisi kemudian daun-daun padi hilang. Enggak itu maksudnya tuh. Ya. Tapi kita lihat. Ya. Dia munqa yakni bersih dari tibni ma tahushu min as-siyaq al-qamhi wa as-sya'ir. Siqan ma tamashya. Taib. Di sini disebutkan dia bersih dari kishir. Kishir itu kulit. Ya? Berarti apa yang kita keluarkan? Beras dong. Ah, berarti salah kaprah wa salamoko gitu kan? Hah? Oh, padi wa. Kan Anda makan padi dah. Ya, ayam makan padi ya. Ya. Tapi kita makan beras yang dimasak kan gitu. Nah jadi saya lihat ada terjemahan. Ini apa terjemahan, Aki? Apa terjemahan di situ? Gabah dan kulit. Hah? Jerami. Jerami kok yang mana jerami kok? Batang ya? Oke. Okay. Ya oke okay lah. Atau anunya. Oke, intinya adalah dia bebas dari kulit, bersih dari kulit. Berarti itu beras. Nah, bisa dikatakan ditakar, Pak. Ya, kurang lebih orang anu bisa paham dia tuh. Jadi, bukan dia hasilnya 600 atau 700 kilo dari gabah. Itu belum keluar zakat berarti. Ah, baru dihitung. Setelah dia menjadi beras, baru dihitung. Jadi 645 kilo beras yang ahli beras di situ ada enggak? Yang menakar, karena bisa Pak. Orang ahli dagiang kok sapi yang iduknya sekian kilo dagiannya sekian kok gitu kan. Lah bisa dia takarannya orang yang biasa untuk apa? Hah? 63% hasil bersihnya. 37% itu gabahnya. Kulitnya, iya kulitnya. Sepertiga Pak ya. Jadi 2/3 bersih. Ya. Berarti 1 ton baru dikeluarkan zakatnya tuh. satu daun gabah gitulah. Maka kurang lebih 70 sekian ya, kurang atau lebih 670 kilo jadinya. Ya, kalau 2/3. Taib. Wa ya'tabar ikhrajus samar yabisa. Adapun dalam buah yang dikeluarkan buah yang sudah kering. Jadi tadi kalau kismis anggurnya belum lay. Anggur kan masih basah. Indak telatak tapi yang rancak adalah melayunya tidak lama lay kan. Ya. Nah jadi kalau dia sudah di berarti dikeringkan. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam amara bi kharsil inab zabiban. Subhanallah. Sini dilihat wa tu'khadhu zakatu zabiban. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh menakar anggur takaran kismis. Lalu dikeluarkan nilai zakat kismis. Berarti begitu juga dengan padi. Ditakarlah padi itu berapa hasil berasnya. Ya, lalu dikeluarkanlah nilai beras tadi. Ya. Wa tu'khadhu zakatu zabiban. Ah, begitu juga dengan diambillah zakatnya, dia sudah menjadi ya, diambillah kismis. Kama tu'khadhu thimarun nakhli tamran wa yusamma zabiban wa tamran illa al-yabisa illa al-yabisu. Begitu juga sebagaimana diambil dari pohon korma adalah kormanya, tamarnya. Jadi kan tadi buahnya masih ada di atas nih, tapi sudah bisa layak untuk dimanen. Walaupun dia masih di atas, bisa ditakar. Nih pohon ini biasanya penghasilnya berapa? Lalu diambillah dengan takaran jadi kormanya berapa? Karena dia tidaklah wala yusamma zabiban wala tamran ya illa al-yabis, tidaklah makan dengan kismis atau korma kecuali dia sudah kering. Kalau rutab masih basah ya, korma muda itu masih basah. Tapi kalau rutab itu sebenarnya yang separuh matang itu sudah sah, sudah boleh diturunin ya, nanti dikeringkan. Baik. Nah, jadi dari sini kita sudah bisa memahami bahwa zakat padi yang selama ini kita berarti padi, kemudian apa lagi? Kalau misalkan kacang padi misalkan ya, kacang hijau itu ya, kan itu cukup banyak itu. Jadi enggak berkulit, dibuka kulitnya dulu. Ya, kesyirnya tadi betul-betul biji yang keluar. Begitu juga ada jagung, berarti sudah keluarnya dari tempe apa namanya? Apa? Ya. Taib. Jadi yang berhubungan dengan kita juga masyarakat kita yang mendengar ya, bahwa kita mengeluarkan zakat sawah kita adalah padi yang ada ditakar dengan beras. Ya, jumlah gabah yang ada berapa hasil berasnya, maka dikeluarkanlah beras. Walaupun itu mungkin kan tadi mengatakan, "Waduh, kan butuh proses gitu tadi, Nak. Bila kamu mengeluarkan zakatnya?" Enggak gitu ya. maka dia sudah takar, kemudian zakat beras yang ada sama dia, dia keluarkan. Ya, beras yang ada sama dia, dia keluarkan. Sehingga ini sudah bersih, tidak dikeluarkan lagi zakatnya. Taib, sampai di situ dulu pembahasan kita. Adapun asal, ma'adin, ya, ma'adin ini apa aja nanti? Batu bara masuk ma'adin enggak? Kan? Bara, minyak, bitrul, neft dan yang lainnya, ya. Insyaallah kita pelajari pada waktu yang akan datang. Tayyib. Kita melihat beberapa pertanyaan yang masuk. Afwan Ustaz, bagaimana zakatnya sawit karena sawit butuh pupuk dan biaya perawatan? Dan pas panen juga butuh biaya panen. Bagaimana pembayaran zakatnya? Mohon penjelasannya. Sawit, keluarkan zakatnya itu tidak? Hasilnya dikeluarkan, yaitu penjualannya. Berapa uang yang terkumpul, yang tersimpan. Setiap panen ambo punya 2 hektar sawit, itu kebutuhan keluarga ambo. Abi bulan lebih le buah isi, sudah, enggak dikeluarkan zakatnya. Iya pak, ya. Jangan nanti kan penghasilannya itu ya. Jadi berapa uang yang tersimpan bagi dia? Maka oleh karena itu mungkin dia keluarkan biayanya dan yang lainnya. Jadi dia tidak masuk kepada hukum buah-buahan tadi ya. Karena dia buah juga tidak bisa dimakan langsung ya. Ya. Taib. Sebagaimana tadi kelapa. Ya. Anda memiliki usaha pertanian sayur hidroponik dengan pengaturan rotasi tanaman terus-menerus sehingga panen sekitar 3 atau 4 kali sepekan. Karena itu kesinambungan masuk ke swalayan, pasar, bahkan warung. Bagaimana kewajiban zakatnya Ustaz? Ya. Begitu juga dengan sayur, baik itu hidroponik atau tanaman tradisional ya. Konvensional atau apa? Ya, tanaman yang biasa. Maka dikeluarkannya itu adalah keluarkan uang dagangnya, hasil yang disimpannya. Ya. Maka tidak dalam bentuk setiap panen. Ini berupa zakat ya. Zakat tadi sudah kita ketahui dia punya ketentuan. Adapun sedekah, banyak-banyaklah bersedekah. Ya. Dan sedekah itulah tumbuhannya banyak nanti, kan gitu kan. Jadi tidak menutup kemungkinan yang punya hidroponik, ya ini gambarnya juga hidroponik nih. Ya. Masya Allah. Semoga Allah berkati. Ya. Silakan banyak-banyak bersedekah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh fa huwa khairur raziqin." Apapun yang kamu infakkan, maka dialah yang menggantinya dan dia adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Ya. Sebanyak apa yang kita keluarkan, sebanyak itu lebih banyak, malah lebih banyak. Ya. Wallahu taala alam. Demikian yang dapat kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Surau TV dimanapun berada, saat ini rekening donasi Surau TV telah migrasi dari BNI Syariah menjadi BSI atau Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening yang sama, yaitu 111-222-5455, kode bank 451, XBSM atas nama Yayasan Darul Iman. Dan untuk donasi Yayasan Darul Iman yang sebelumnya BNI Syariah, sekarang juga migrasi menjadi BSI Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening yang sama. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. حي على الفلاح. Rasulullah bersabda dari Abu Hurairah, riwayat Bukhari dan Muslim, ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khotaya wa yarfa'u bihid darajat. Maukah kalian aku tunjukkan amalan-amalan yang bisa menghapuskan dosa dan meninggikan darajat? Para sahabat menjawab, ya Rasulullah, amalan apa itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang pertama, kata beliau, senantiasa menjaga wudu di saat kita sulit melaksanakannya.